Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi akhbarana Abu al-Yaman akhbarana Su'aib an az-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyab wa Ata ibn Yazid al-Laythi أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة وساق الحديث بمثل معنى حديث إبراهيم ابن سعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. لإخوتي في الله, kita masih dalam pembahasan kita dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman. Pada pelajaran yang lalu kita telah sampai kepada bab ma'rifat thariqir ru'yah, bab mengetahui bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah membacakan hadis yang panjang. Adapun berikutnya adalah merupakan jalur-jalur lain yang menguatkan satu sama lain hadis sebelumnya. Al-Imam Muslim rahimahullah menjelaskan dengan sanadnya, berkata Muslim, Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi memberitakan kepada kami dan dia berkata, Abu Yaman memberitakan kepada kami dan dia berkata, Syu'aib memberitakan kepada kami dari Zuhri, berkata Zuhri, Sa'id ibn Musayyab dan Atha' bin Yazid al-Laythi meriwayatkan kepada kami. Ya. Berkata Zuhri, Sa'id ibn Musayyab dan Atha' bin Yazid meriwayatkan kepadaku bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu tabaarakata anhuma meriwayatkan kepada keduanya, annannasa qalu lin nabi, bahwasanya orang-orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kami melihat Tuhan kami di hari kiamat, wasaqal haditha bimithli ma'na hadits Ibrahim bin Sa'ad. Kemudian setelah itu ya hadisnya atau matan hadisnya seperti hadis yang sebelumnya, kata Nabi yang mulia, apakah kalian merasa terhalangi melihat matahari yang terang benderang manakala tak ada awan menutupi, kata mereka tidak, dan seterusnya. Naam. Qala wa haddatsana Muhammad ibn Rafi haddatsana Abdur qala haddatsana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditsa minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna adna maq'adi ahadikum minal jannati an yakula lahu tamanna fayatamanna wayatamanna fayakul fayakulu lahu hal tamannaita fayakulu na'am fayakulu lahu fa inna laka ma tamannaita wa mislahu ma'ah. Dalam riwayat ini Nabi yang mulia SAW mengatakan, saya ringkas sanadnya, inna adna maq'adi ahadikum, sesungguhnya orang yang paling rendah kedudukannya, tempatnya minal jannah di surga, an yaqula lahu, dikatakan kepadanya, tamanna, yang berandai-andailah atau ucapkan apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan, fayatamanna wayatamanna. Ini berkaitan dengan laki-laki terakhir masuk ke dalam surga dan laki-laki terakhir masuk ke dalam neraka. Ya, pada hadis yang lampau telah jelaskan panjang lebar hingga akhirnya Allah masukkannya ke dalam surga. Kemudian Allah menyuruh dia untuk meminta apa yang dia mau, maka dia meminta segala-galanya, bahkan Allah mengingatkan dia apa permintaan yang dia lupa. Ya. Fa yaqulu lahu hal tamannaita? Allah mengatakan, apakah sudah selesai engkau mengucapkan apa yang kau inginkan? Fa yaqulu na'am. Dia mengatakan ya, fa yaqulu lahu, maka dikatakan kepadanya, fa innalaka ma tamannaita wa mithluhu ma'ahu. Sesungguhnya akan diberikan kepadamu apa yang kau minta dan dua kali lipat. Dalam hadis Abu Sa'id 10 kali lipat. Abu Hurairah mengatakan 2 kali lipat. Kata Abu Sa'id, yang kudengar dari Nabi, Nabi mengatakan 10 kali lipat. Inilah orang yang terakhir masuk surga dan yang terakhir keluar dari neraka. Yang paling rendah kedudukannya di surga. Ya, dalam beberapa riwayat, riwayat lainnya katakan, apakah engkau ingin sekiranya dunia seisinya menjadi milikmu? Dia katakan ya. Ya, maka Allah mengatakan bagimu seperti itu 2 kali lipat. Dalam beberapa riwayat, bagimu seperti itu 10 kali lipat. Inilah orang yang paling rendah tingkatannya di surga, seolah-olah ialah raja memiliki dunia seisinya dikalikan 10 kali lipat dalam hadis Abu Sa'id, 1 kali lipat dalam hadis Abu Hurairah. Naam. Qala wa haddatsani Suwaid bin Sa'id qala haddatsani Hafs bin Muaisyarah an Yazid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri anna nasan fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Qala hal tudarruna fi ru'yati syamsi bidhahirati sahwan laisa ma'aha sahabun wa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri sahwan laisa fiha sahabun? Qalu la ya Rasulullah. Qala ma tudarruna fi ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamah illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Hasbuka. Berkata Muslim rahimahullah dengan sanadnya, dia menyebutkan dari jalur sahabat Nabi Abu Sa'id. Jadi sudah 2 sahabat dahulu atau yang kemarin itu adalah hadis daripada sumbernya Abu Hurairah dan ini sumbernya daripada Abu Sa'id Al-Khudri dengan sedikit perbedaan. Berkata Muslim rahimahullah, Suwaid bin Sa'id memberitakan kepadaku, dia berkata Hafs bin Maisarah meriwayatkan kepadaku dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada orang-orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami di hari kiamat?" Maka Rasulullah menjawab, "Iya." Hal tudha, kemudian Nabi bersabda, "Hal tudharuna fi ru'yati syamsi sahwan laisa ma'ha sahabun?" Apakah kalian terhalangi atau harus saling berdesak-desakan, saling bahaya-membahayakan untuk melihat matahari manakala matahari terang benderang tak ada awan yang menutupi? Wa hal tudaruna fi ru'yatil qamri lailatal badri sahwan laysa fiha sahab? Apakah kalian juga akan terhalangi melihat bulan purnama manakala terang benderang tak ada awan dan mendung yang menutupi? Qalu la, mereka kembali mengatakan tidak ya Rasulullah. Qala ma tudharuna fi ru'yatillahi tabaraka ta'ala yawmal qiyamah? Demikian jugalah kalian, kata Nabi, tidak akan terhalangi, tidak akan dipersulit, tidak akan dibahayakan ya untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ya, sebagaimana kalian tidaklah kesulitan untuk melihat ya satu daripada kedua apa yang disebutkan di atas, melihat bulan purnama ketika terang benderang ataupun melihat matahari ketika terang benderang. Ya, kemarin kita telah jelaskan bahwasanya ini menunjukkan orang-orang mukmin akan dapat melihat Allah dengan terang benderang. Bagaimana mereka terangnya melihat bulan dan melihat matahari di hari kiamat. Ya. Adapun melihat di sini, adapun qiyasnya, analogi di sini, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ataupun matahari. Bukanlah maknanya menyamakan Allah dengan bulan dan matahari, bukan. Tapi maknanya adalah mudahnya kalian melihat Allah sebagaimana mudahnya kalian melihat bulan dan matahari ketika tak ada awan. Naam. Qala idza kana yaumul qiyamah adzana mu'addinun liyattabi kullu ummatin ma kanat ta'budu fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu min al-asnami wal ansab illa yatasaqatuna finnar hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budu allaha min barrin wa fajirin wa gubbari ahli alkitabi fayud'a alyahudu fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun qalu kunna na'budu uzayr ibn allah fayuqalu kadabtum ma attakhadha allahu min sahibatin wala waladin famada tabghun qalu atishna ya rabbana فاسكنا فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعدها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا رسول الله فاسكنا قال يا ربنا عطشنا يا ربنا فاسكنا قال فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحتم بعدها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى سورة من التي رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبأ كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقولوا أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. Hadisnya panjang. Kita lanjutkan. Idza kana yaumul qiyamah, bila mana nanti datang hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dalam hadis Abu Sa'id ini, adzana muadzin, akan diserukanlah seruan oleh penyeru. Ya. Siapa yang menyeru ini? Allah alam. Mungkin malaikat atas perintah Allah atau mungkin Allah langsung. Liyattabi' kullu ummatin ma kanat ta'bud. Setiap umat hendaklah mengikuti apa yang dia sembah. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu min al-asnam wal ansab. Tidaklah ada seorang pun yang dahulu menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung, illa yatasaqatuna finnar. Kecuali mereka berguguran, berjatuhan, masuk ke dalam neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha min barrin wa fajir. Ya, tidaklah bersisa kecuali yang menyembah Allah daripada umat, baik dia adalah orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang tidak baik, yang saleh ataupun tidak saleh. Wa ghubbari ahli kitab, dan sebagian yang bersisa daripada ahli kitab. Ya. Jadi dalam riwayat ini katakan berguguranlah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Gugur semuanya, masuk ke dalam neraka. Yang menyembah berhala masuk ke dalam neraka, menyembah patung, menyembah sapi, menyembah kerang, apapun yang mereka sembah. Jika tidak ada di antara mereka yang menyembah Allah sama sekali, mereka berguguran masuk ke dalam neraka. Tinggallah orang-orang yang ada hubungan dengan Allah, menyembah Allah. Meski sebagian mereka menyekutukan Allah. Ini yang tinggal. Fayud'a al-yahudu fayuqalu lahum, maka diserulah orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi juga menyembah Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Intinya semua kaum paganis masuk neraka semua, kecuali orang-orang yang ada hubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Walaupun mereka menyekutukan Allah, yang tak kenal Allah, tak pernah menyembah Allah, mereka sudah masuk ke dalam neraka. Dalam hadis ini, berguguran, berjatuhan. Maka dikatakan kepada Yahudi, ma kuntum ta'budun, dahulu kalian menyembah apa? Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah. Mereka berkata, dulu kami menyembah Uzair, putra Allah, sebagaimana termuat dalam Al-Quran. Qalatil Yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Berkata Yahudi, Uzair itu putra Allah. Berkata Nasara, Isa putra Allah. Ya, Uzair adalah salah satu daripada Nabi yang termuat dalam Quran, yang diwafatkan 100 tahun oleh Allah SWT, kemudian dihidupkan kembali. Pulang ke kampung halamannya, ya, tak ada lagi mengenal tentang dirinya. Ya, karena dikira dia sudah mati. Dia keluar berangkat dengan untanya, kemudian Allah wafatkan dia sehingga menjadi tulang belulang untanya semua. 100 tahun setelah itu Allah hidupkan kembali. Ya, dia kembali ke kampungnya. Semua telah berubah, orang tak mengenalnya. Sampai akhirnya dia bertutur, taulah orang, dia lah Uzair yang dahulu keluar meninggalkan mereka, tak kembali. Fayuqalu kadzabtum mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Maka dikatakan kepada mereka, kalian berdusta, Allah tak pernah punya istri, tak pernah pula punya anak. Famadza tabghun? Sekarang kalian mau apa? Qalu atishna. Mereka berkata, Tuhan kami kehausan. Ya Rabbana fasqina. Berilah kami minuman. Fayusharu ilaihim ala taridun. Maka dikatakan kepada mereka, tidakkah kalian merugut daripada apa yang kalian lihat? Warudair itu bisa bermakna masuk mendekat kepada satu tempat air. Ya, boleh jadi mereka melihat dari jauh, ya, jurang neraka itu bagaikan dalamnya air. Mereka bergegas berlari ke sana karena dalamnya jurangnya. Mereka mengira di balik lembah itu ada air. Fayuhsyaruna ila nar. Maka mereka pun digiring ke api neraka. Ka'annaha sarabun. Bagaikan patamurganan dari jauh. Yahtimu ba'duha ba'dhan. Apinya saling ya membakar satu sama lain. Bergejolak, saling menjilat satu sama lain. Fayatasaqatuna finnar. Berguguranlah mereka masuk ke dalam api neraka. Thumma yud'an nasara. Kemudian setelah Yahudi dipanggillah kaum Nasara. Fayuqalu lahum. Dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun. Dahulu kalian menyembah apa? Qalu kunna na'budul masiha ibn Allah. Mereka menjawab, dulu kami menyembah al-masih putranya Allah. Fayuqalu lahum kadzabtum. Dikatakan kepada mereka, kalian berdusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah tak pernah punya istri, tak pernah punya anak. Fayuqalu lahum madza tabghun. Dikatakan kepada mereka, kalian mau apa? Fayaqulun. Mereka berkata, atishna. Kami kehausan. Ini menunjukkan dahsyatnya panas kala itu. Mereka kehausan. Ya. Penghuni neraka kehausan. Dalam Quran disebutkan bagaimana mereka kehausan meminta kepada ahli surga agar memberikan kepada mereka sedikit, seteguk, dua teguk air. Ya. An afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Berikanlah kepada kami seteguk air atau rezeki Allah berikan kepada kalian. Maka orang-orang di surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan kepada orang-orang kafir untuk menikmati apa yang kami nikmati daripada makanan dan minuman. Dan di neraka mereka kehausan. Mereka minta minum. Kata Allah, wasuqu ma'an hamiman. Maka mereka pun diminumkan air menggelegak, mendidih. Faqatta'a am'a'ahum. Yang membuat terputus-putusnya isi perut mereka. Ya, inilah minuman mereka. Kemudian, fayusharu qala fayusharu ilaihim ala taridun. Maka ditunjukkan kepada mereka ada lembah, seolah-olah di sana ada air. Tidakkah segera kalian datang ke sana? Fayuhsyaruna ila jahannam. Maka mereka pun digiring ke neraka jahannam. Ka'anna sarabun yahtimu ba'duha ba'dan. Jadi jawab bagikan patah morgana. Patah morgana adalah yakni pandangan jauh yang terlihat seolah di sana ada air. Manakala kita berjalan di padang pasir, berjalan di jalan raya, dari jauh kita lihat seolah-olah di sana ada air. Itulah namanya fata morgana. Ketika kita datang ke sana ternyata tak ada. Ya, kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Allah memberikan perumpamaan akidah kesyirikan kekufuran orang-orang kafir yang merasa bermanfaat bagi mereka, agama mereka, Tuhan yang mereka sembah, bagikan orang yang menganggap dari tempat yang jauh ada air. Manakala mereka dekati ternyata hanyalah fata morgana. Ya. Fayatasaqatuna finnar, mereka masuk ke dalam api yang saling melahap satu sama lain, bergugurlah mereka masuk ke dalam api neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budu Allah ta'ala min barrin wa fajir, sehingga tak ada lagi kecuali yang hanya menyembah Allah semata daripada umat, baik dia orang-orang yang baik atau orang-orang yang fasik. Ini bersisa, semuanya sudah masuk neraka. Dalam riwayat Abu Hurairah, setiap litatba kullu ummatin, ya, setiap umat dalam menyembah apa yang mereka, mengikuti apa yang mereka sembah. Ya, dalam riwayat dikatakan mereka semua dimasuk mengikuti Tuhan masing-masing masuk ke dalam neraka. Disisakan orang Yahudi dan Nasara dan kaum mukminin yang punya hubungan dengan Allah, selain mereka tak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dahulu masuk neraka. Ini menunjukkan orang kafir pun bertingkat-tingkat. Sebagian lebih dahsyat kekufurannya daripada yang lain. Kaum paganis yang tak kenal Allah lebih dahsyat daripada orang yang kenal Allah tapi menyekutukannya. Yang mengakui Tuhan masih lebih mendingan daripada makhluk yang tidak mengakui Tuhan sebagaimana kaum ateis. Al-kufru darakatun, kekufuran bertingkat-tingkat. Kama annal imana darajat, sebagaimana iman pun bertingkat ke atas. Kekufuran berjenjang ke bawah. Tinggallah orang-orang beriman semata. Di sana ada yang baiknya, di sana ada yang tak baiknya, yang fasik, yang zalim, di sana berkumpul semua. Ya. Kemudian dikatakan kalau itu, ya, atahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala fi adna suratin, datanglah kepada mereka Allah rabbul alamin, Tuhan pencipta alam, adna suratin min allati ra'au fiha, dalam keadaan sifat bentuk yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya atau tidak sebagaimana yang mereka bayangkan. Allah punya sifat. Allah menjelaskan tentang dirinya kepada orang-orang beriman, dan orang-orang beriman mengenal Tuhannya dengan sifat-sifat yang Allah beritahukan. Kita mengenal Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim dari mana? Dari Dia, Allah Jalla wa'ala. Allah memberitahukan Dia bersemayam di atas arsy dari mana? Dari Dia. Kita mengenal Allah terbatas daripada apa Allah beritakan tentang dirinya. Kita mengetahui Allah datang hari kiamat untuk memulai persidangan dari mana? Dari dirinya, dari nabinya. Maka orang-orang beriman telah mengenal Allah dengan sifat karakter yang Allah beritahukan kepada mereka walaupun mereka belum jumpa Allah. Bagaimana saya berikan perumpamaan, ada orang yang datang di bandara, dia menyebutkan tentang sifatnya, saya berbadan tinggi, saya pakai baju merah, rambut saya lurus, saya pakai kacamata hitam, saya pakai celana hitam. Ya, saya menentang tas warna biru misalnya. Akhirnya kita tahu dengan apa? Sifat. Ternyata ketika Allah mengatakan aku Tuhan Rabbul Alamin dengan sifat yang tidak mereka kenal sepenuhnya, Allah menguji mereka. Ya. Qala fama tandurun, fama tantadhirun. Maka Allah bertanya kepada mereka, apalagi yang kalian tunggu? Tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu, setiap umat sudah mengikuti apa yang disembah, apa yang mereka sembah. Qalu rabbana, mereka mengatakan, kami di sini datang berkumpul untuk menunggu Tuhan kami. Faraqna an-nasa fid dunya, kami dunia sudah berbeda dengan manusia. Afqara ma kunna ilaihim walam nusahibuhum, walaupun kami butuh kepada mereka dalam perkara-perkara dunia kami, kami tak pernah bersahabat dengan mereka dalam urusan agama kami. Walaupun kami butuh dengan mereka di dunia, tapi kami tidak menyembah Tuhan mereka. Kami berbeda dengan mereka di dunia, maka di sini pun kami berbeda. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ana rabbukum, aku Tuhan kalian, dalam sifat yang tidak mereka kenal sepenuhnya. Fayaqulu na'udzu billahi minka, maka mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari engkau. Ya. La nusyriku billahi syai'an, kami tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan apapun jua, marratan au marratain au thalatan, dua atau tiga kali. Hatta inna ba'dahum la yakadu an yanqalib, bahkan sebagian mereka mau berpisah meninggalkan tempat tersebut karena merasa itu bukan Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan Allah itu punya zat. Allah bisa dilihat. Ya. Di hari kiamat Allah punya wajah, bisa dilihat di hari kiamat. Allah punya betis, bisa dilihat di hari kiamat. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di sini apa tandanya. Fayaqulu hal bainakum wa bainahu ayatun fata'rifunahu biha. Maka ditanyakan kepada mereka, apakah kalian punya tanda, dengan itulah akan menandai Tuhan kalian, mengetahui Tuhan kalian. Fayaquluna na'am. Maka mereka mengatakan, ya, kami punya tanda. Ya. Fayukshafu an saqin. Maka disingkaplah betis Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yauma yuksh, dalam Quran, ini hadis. Quran mengkuatkan, yauma yukshafu an saqin. Pada hari ketika disingkap betis Allah Jalla wa Ala. Wa yad'una ila as-sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh sujud, mereka tak mampu. Itu Quran dan ini hadis. Orang beriman mengimani Allah punya betis, ya, sebagaimana layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana betisnya makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Walaupun orang-orang mendengar, orang-orang melihat, Allah mendengar, tapi tak sama penglihatan pendengar Allah dengan mereka. Demikian juga lah segala sesuatu tentang Allah tak sama dengan makhluk. Fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'a nafsihi illa adzinallahu lahu bisujud. Tidaklah ada bersisa yang dahulu di dunia sujud karena dirinya, karena Allah. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena munafik. Kecuali semuanya sujud seketika. Wala yabqa man kana yasjudu ittiqa'an wa riya'an illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidatan. Tidaklah bersisa daripada dahulu orang dunia sujud ittiqa'an, untuk kemaslahatan dunianya, sebagaimana orang munafik agar terhindar daripada kebencian orang-orang mukmin. Wa riya'an, atau orang yang sujud karena riya, kecuali Allah menjadikan dhahrahu tabaqatan wahidatan, punggungnya lurus, tak dapat sama sekali rukuk dan sujud, lurus tak dapat sujud, jatuh tersungkur. Kullama arada an yasjuda kharra ala qafa, tiap kali mau sujud tersungkur, ya, maka ubun-ubunnya atau bagian depan kepalanya seketika, yakni menjumpai tempat sujud, seketika tersungkur jatuh ke bawah. Inilah Allah katakan, yauma yukshafu an saqin fayad'una ila as-sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh sujud, mereka tak mampu sujud, tak kuasa. Ya, waqad kanu yad'una ila as-sujudi wa hum sadimun, dahulu di dunia disuruh sujud, mereka tak mau sujud. Maka ini berat. Ancaman berat bagi orang yang tak sujud, tak salat, berat. Itu dapat sujud, akan tersungkur jatuh iyadan billah. Ya. Kullama arada an yasjuda kharra ala qafa. Setiap kali mau sujud tersungkur ke bawah. Naam. Qala. Thumma yarfa'una ru'usahum wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah. فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحد مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها سويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرك وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوس مرسل ومقدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار yakuluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna fayaqulu lahum fayaqulu lahum akhriju man araftum fatuharramu suwaruhum 'alan nar fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi thumma yaqulun rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi fayaqul irji'u hasbuka. Allahu akbar, ya dahsyat huru-hara hari kiamat. Kemudian thumma yarfa'una ru'usahum, setelah mereka sujud mereka mengangkat kepala-kepala mereka. Waqad tahawwala fi suratihi allati ra'u fiha awwal marrah, dan mereka telah melihat Allah dalam bentuk yang mereka kenal pertama kali. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala datang dengan bentuk yang mereka kenal. Faqala ana rabbukum, maka Allah berkata akulah Tuhan kalian. Fayaquluna anta rabbuna, maka mereka berkata ya engkaulah memang Tuhan kami. Thumma yudrabul jisru ala jahannam, kemudian dipancangkanlah jembatan di atas neraka jahannam. Wa tahillu syafa'ah, ketika itulah Allah izinkan untuk diberikan syafaat. Di hari kiamat ada syafaat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Syafaat untuk ahli surga dinaikkan tingkatnya, syafaat untuk ahli neraka dikeluarkan dari dalam neraka, syafaat untuk orang yang akan dibuang ke neraka dijauhkan dari neraka. Ada lagi Allah berikan syafaat kepada orang tertentu, anak-anak yang meninggal kecil, orang-orang yang mati syahid, bahkan syafaat mukminin sebagian untuk sebagian lainnya, syafaat malaikat-malaikat, syafaat amalan-amalan dikerjakan di dunia, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan semacamnya. Wa yaquluna Allahumma sallim sallim, ketika dipancangkan jembatan maka setiap nabi mengatakan ya Allah selamatkan selamatkan. Ya qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah, wa mal jisru, apa itu jembatan? Qala dahadun mazillah, jembatan yang begitu licinnya menggelincirkan kaki-kaki. Fihi khatatifu wa kalalib wa hasak, pada jembatan tersebut ada berbagai macam ya pengkait-pengkait bagaikan gancu ataupun mata kail. Ya takunu binajdin fiha shuwaika, bagaikan ya duri-duri yang ada di Najd. Yuqalu laha sa'dan, dikatakan itu duri pohon sa'dan. Dikatakan dalam riwayat Abu Hurairah, tapi besarnya hanya Allah yang tahu. Fayamurul mu'minuna ka tarafil 'ain, maka melintaslah di atas jembatan itu orang-orang beriman. Berbeda-beda melintasnya. Ada yang melintas ya sekejap pandangan mata sudah sampai di ujung. Wa kal barqi, ada yang melintas bagaikan kilat menyambar. Wa karrih, ada yang melintas bagaikan angin kencang. Wa katair, ada yang melintas bagaikan burung terbang dengan cepat. Wa kaajawidil khail, ada yang melintas bagaikan kuda-kuda ya pacu. Warrikab, atau tunggangan-tunggangan lainnya. Fanajin musallam, maka keadaan orang berbeda-beda ketika melintas. Ada yang selamat dan diselamatkan. Wa makhdushun mursal, ada yang dia terkait ya oleh kail-kail pengkait atau duri-duri pengkait tersebut, koyak-koyak tubuhnya tapi tetap mursal, selamat sampai ke ujung. Jadi ada yang terluka, ada yang sobek-sobek tapi tetap selamat. Ada yang selamat sampai ke atas, sampai ke ujung melintas. Ada yang nyangkut terkena kaitan-kaitan ini, robek tapi tetap sampai ke ujung. Subhanallah. Wa maqdusun fi nar jahannam, ada yang jatuhkan, ada yang jatuh tenggelam masuk ke dalam neraka jahannam. Zahirnya daripada hadis ini orang-orang kafir sudah lebih dahulu masuk ke dalam neraka semua. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasara semua sudah dimasukkan ke dalam neraka. Tinggal orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dengan amalan yang berbeda-beda, dengan dosa yang berbeda-beda. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, Tatkala sudah selamat, sampailah tibalah orang-orang mukmin di surga, mereka meninggalkan neraka. Karena jika mereka sampai ke ujung, sampai ke surga. Wa walladhi nafsi biyadihi, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, ma minkum min ahadin bi asyad munasyadatin lillah. Pada saat itu tidak ada orang kecuali dia benar-benar sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah SWT. Penghuni surga meminta kepada Allah SWT fi istiqsa'il haqq minal mu'minina yaumil qiyamah. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan uzur maaf kepada orang-orang mukmin ya yang beriman kepada Allah di hari kiamat, li ikhwanihimul ladzina finnar, agar diberikan kemaafan untuk saudara-saudara mereka yang masuk neraka. Mereka bermunajat kepada Allah, mereka meminta kepada Allah dengan sepenuh hati mereka agar kawan-kawan mereka yang ada masuk ke dalam neraka dikeluarkan dari dalam neraka. Inilah menunjukkan keutamaan berkawan sama orang-orang yang saleh. Sudah masuk mereka, dahulu ada kawan majelisku, kawanku ngopi, kawanku kopdar, masuk neraka ya Allah. Tak nyaman ku rasa di surga ini enggak ada mereka ya Allah. Ya. Yaqulun, maka mereka berkata, "Rabbana kanu yasumuna ma'ana." Ya Allah, Tuhan kami, dahulu mereka puasa bersama kami, berhari raya bersama kami, wa yahujjun, mereka dulu sholat bersama kami, mereka juga haji bersama kami. Ini menunjukkan keutamaan amal-amal ini, sholat, puasa, haji. Ini keutamaan amal-amalan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Ya, menunjukkan orang dari dahulu di dunia, meski mereka fasik, mereka berbuat maksiat, tapi mereka punya salat, mereka punya haji, ya, mereka punya puasa. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum, keluarkanlah siapa yang kalian kenal. Allahu Akbar, dahsyat, luar biasa. Maka carilah sebanyak-banyaknya kawan orang saleh yang kenal antum. Mana tahu kaki tergelincir masuk neraka, iyadan billah, nanti dia ingat dulu pernah berkawan. Tinggalkan kawan-kawan yang fasik, zalim, kafir. Tak akan bisa menjadi kawan nanti di hari kiamat. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar, maka orang-orang yang masuk ke dalam neraka ini tak dibakar api neraka semua, disisakan. Wajah-wajah mereka disisakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikenal oleh kawan-kawannya. Fayukhrijuna khalqan katsira, maka mereka pun mengeluarkan makhluk yang banyak, mengeluarkan orang yang banyak. Qad akhadatin naru ila nisfi saqai, dari kawan-kawan mereka di dunia ada yang api sudah membakar, ila nisfi saqai, sudah sampai ke setengah betisnya. Ini menunjukkan bertingkat-tingkatnya azab di neraka. Ada yang sudah sampai ke setengah betis yang api membakar. Ya. Wa ila rukbatai, ada yang sudah sampai ke lututnya api membakar. Bagaimana cara mereka mengeluarkan? Wallahu a'lam. Boleh jadi malaikat yang Allah perintahkan untuk mengeluarkan, Allah perlihatkan kepada mereka, saudara-saudara mereka, kawan-kawan mereka. Maka mereka berkata, ya Allah, si fulan, malaikat mengeluarkannya. Atau yang kedua, memang Allah berikan mereka izin masuk ke api neraka dan tidak menyentuh mereka api neraka. Allah kuasa. Api neraka tidak membakar mereka. Mereka temuilah di dalam neraka dengan wajah-wajahnya orang-orang yang kenal. Hei fulan, ayo berangkat. Fulan, ayo. Semuanya mungkin bagi Allah SWT. Ya. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih, ya Allah, tak lagi bersisa dari orang-orang yang kau suruh kami keluarkan, yang kami kenal, enggak ada lagi sepertinya. Fayaqulu irji'u, kata Allah, coba lihat kembali, pulang kembali ke neraka. Ya, orang-orang beriman tadi disuruh pulang kembali ke neraka, lihat. Naam. Fayaqulu irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min khairin fa akhrijuhu. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Tsumma yaqulun rabbana lam nadar fiha ahadan mimman amartana. Tsumma yaqul irji'u. Kata Allah SWT, setelah mereka mengatakan, ya Allah, tak ada lagi yang kami kenal. Kata Allah, coba kembali lagi lihat. Barang siapa yang kendapati dalam hatinya ada seberat biji sawi daripada keimanan atau seberat dinar daripada kebaikan, keluarkan dari dalam neraka. Maka mereka pun mengeluarkan lagi banyak orang dari dalam neraka yang dalam hatinya ada sebesar dirah uang yakni dinar, mata uang dinar daripada iman. Saya tak tahu bagaimana besarnya dinar, tapi saya rasa mirip-mirip dengan mata uang kita. Uang receh kita segini ya, sebenggol. Karena Allah berbicara dengan apa yang kita kenal, dinar yang ada di dunia, tak besar, segini cuma imannya. Kata Allah, yang dalam hatinya ada sebesar dinar daripada iman, keluarkan. Fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsira. Maka mereka pun mengeluarkan orang banyak. Berkurang lagi penghuni neraka dari golongan orang-orang mukmin, orang kafir tak keluar. Kemudian mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan, lam nadhar fi ahadan mimman amartana bi. Sepertinya enggak ada lagi sisa. Semua orang yang kau suruh kami keluarkan sudah kami keluarkan. Thumma yaqulu, kemudian Allah berkata, irji'u, kata Allah, coba pulang kembali lihat. Naam. Thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihim misqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsiran. Thumma yaqulun rabbana lam nadar fiha mimman amartana ahadan. Thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihim misqala darratin min khairin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsiran. Kemudian Allah suruh mereka kembali. Ya, irji'u, kembalilah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang kalian dapati dalam hatinya ada seberat setengah daripada dinar. Tadi satu dinar ini setengahnya. Ya. Dari kebaikan ada dalam hatinya ada setengah dinar daripada kebaikan, keluarkanlah mereka. Maka orang-orang ini pun mengeluarkan sahabat-sahabat mereka yang banyak, orang-orang banyak dari api neraka. Kemudian mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sepertinya tak bersisa lagi dari orang-orang yang kau suruh kami untuk keluarkan. Kemudian Allah berkata, coba kembali lagi. Faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu. Siapapun yang mendapatkan dalam hatinya ada ya seberat biji sawi dari satu dinar, setengahnya ini sebesar biji sawi atau lebih kecil daripada biji sawi, biji bayam. Dan sebenarnya kata-kata dzarrah bukan biji sawi, bukan biji bayam. Dzarrah adalah hewan kecil, semut yang paling kecil. Jadi semut itu ada yang angkrang besar, ada yang biasa, ada yang kecil, itulah dzarrah. Seperti itu besarnya kebaikan, keluarkan dari dalam neraka. Ya. Fayukhrijuna khalqan katsira. Mereka pun kembali mengeluarkan orang banyak, berkuranglah jumlah penghuni neraka dari golongan orang-orang yang punya kebaikan dan punya iman, yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tsumma yaqulun rabbana lam nadar fiha khairan. Kemudian setelah itu mereka berkata, ya Allah, lam nadar fiha khairan. Kami tak menjumpai lagi orang dalam hatinya ada kebaikan. Tak ada lagi, sudah habis. Yang sebesar biji sawi tadi saya katakan atau semut kecil, itu yang terakhir. Nah, terus. Wa kana Abu Sa'idin al-Khudri yaqul illam tusaddiquni bihadzal hadisi faqra'u in syi'tum innallaha la yadhlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kata Abu Sa'id, perawi hadis ini, kalau kan tak percaya dengan apa yang kuriwayatkan ini, baca sajalah firman Allah yang berbunyi dalam surah An-Nisa ayat 4, innallaha la yadhlimu mithqala dzarra. Allah itu tidak akan pernah menzalimi orang berbuat kebaikan meski sebesar dzarrah, biji sawi, biji bayam, semut kecil. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Apapun kebaikan akan dilipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan akan diberikan ganjaran yang besar. Allahu akbar. Alangkah rahmatnya Allah kepada kita. Naam. Fa yaqulu Allahu 'azza wa jalla, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu qad 'adu humama fayulkihim fi nahri fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayat asbuka fayaqulullah 'azza wa jalla. Allah berfirman, syafa'atil malaika, malaikat-malaikat sudah memberi syafaat. Jadi di antara yang beri syafaat adalah malaikat. Subhanallah, di antara rahmat Allah malaikat senantiasa mendoakan agar kita Allah lindungi, Allah jaga, membawa aras, dan malaikat-malaikat mengitari aras, mereka mendoakan kita setiap hari. Rabbana faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak, ya Allah ampunkanlah orang yang taubat yang mengikuti jalan. Dan di antara doa mereka, malaikat, waqihimu sayyid, ya Allah jaga mereka dari keburukan. Maka malaikat-malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang mukmin pun memberi syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, taklah bersisa kecuali Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang akan memberikan syafaat. Semua umat sudah memberikan syafaat, tinggal Allah semata. Dan Allah dengan rahmatnya, fayaqbidu qabdatan minan nar, Allah mengambil satu genggam orang-orang yang terdapat dalam api neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad, Allah mengeluarkan dari dalam neraka ini satu genggam daripada orang-orang yang tak pernah berbuat kebaikan tapi punya iman. Kebayangkan, tak punya kebaikan. Dari orang-orang yang menjemput sahabat-sahabatnya yang paling kecil, mendapati dalam hati sahabatnya ada seberat biji sawi, tak ada kebaikan tapi punya iman. Allahu Akbar. Qad adu humaman, mereka sudah menjadi gosong api, menjadi arang. Dalam beberapa riwayat disebutkan dalam kitab-kitab manhaj, mereka dimatikan Allah di neraka sehingga mereka tak melas, dibakar. Setelah itu dikeluarkan, barulah dicampakkan ke dalam sungai yang disebut dengan nama sungai kehidupan. Fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah, Allah meletakkan mereka di sungai yang ada di mulut surga. Yuqalu lahu nahrul hayat, yang dipanggil dengan sungai kehidupan. Naam. Fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamilis sail, ala tarawunaha takunu ilal hajari au ilal syajari, ma yakunu ilal syamsi usayfiru wa ukhaydiru, wa ma yakunu minha ila dhilli yakunu abyad. Faqalu ya Rasulullah, fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamil sayl, setelah dimasukkan ke dalam sungai dikeluarkan, maka ketika itu tumbuhlah semua kembali kulit-kulit mereka, ya begitu cepat sebagaimana tumbuhnya jamur yang datang ketika itu banjir membuat subur pinggiran sungai. Ala tarawna takunul hajar awis syajar, ya tidak akan kamu lihat bagaimana jamur-jamur ada yang menempel di kayu, menempel di batu. Mayakunu ila syamsi usayfir, biasanya yang dia menghadap ke arah matahari tumbuhnya menguning. Wa ukhaydir, atau tumbuhnya hijau. Wa mayakunu minha ila dhil, yang tertutup di bawah lindungan kayu-kayu atau batu-batu, yakunu abyad, maka dia akan menjadi putih. Jamur tersebut putih. Ya, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh ini menjadi putih. Yang terkena matahari dia akan subur. Begitu jugalah tumbuhnya daging-daging mereka berbeda-beda. Subhanallah. Naam. Faqalu ya Rasulullah, ka'annaka kunta tar'a bil badia. Mereka berkata, ya Rasulullah, seolah-olah engkau memang benar-benar pernah mengembalakan ternakmu di pedalaman. Karena Nabi tahu sekali dengan perkara-perkara apa yang dimakan oleh binatang-binatang ini. Naam. Fayakhrujuna kallu'lu'i fi riqabihim al-khawatim, ya'rifuhum ahlul jannah, ha'ulai utaqa'ullahi alladina adakhalahumullahul jannata bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu, thumma yakul udakhulul jannata fama ru'aytumuhu fahuwa lakum, fayakuluna rabbana a'taytana ma lam tu'ti ahadan minal alamin, fayakul lakum indi afdalu min hada, fayakuluna ya rabbana ayu syai'in afdalu min hada, fayakul ridaya fala ashatu alaikum ba'dahu abada. Masyaallah. Kemudian qala, Nabi bersabda, fa yakhrujuna kallu'lu'i fi qabihi, maka mereka pun keluar dari sungai tersebut bagaikan ada permata yang ada di leher mereka. Ya, fi qabil khawatim, seolah-olah ada tanda. Ya, mereka membawa di leher-leher mereka itu bagaikan ya rantai yang bersinar-sinar bagaikan permata. Ya'rifuhum ahlul jannah, dengan itulah ahlul surga mengenal mereka. Ha'ula'i utaqa'ullah alladzina adkhalahumullahu aljannah, mereka itulah orang-orang Allah masukkan surga. Bighairi amalin amiluhu, tanpa ada kebaikan yang mereka lakukan. Wala khairin qaddimuhu, tidak ada amal, tak ada kebaikan yang mereka lakukan, tapi punya iman. Thumma yaqulu, kemudian dikatakan Allah mengatakan kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah ke surga. Fama ra'aitumuhu fahuwa lakum, apa yang kalian lihat di surga itu milik kalian. Allahu akbar. Apapun yang kalian lihat itu semua milik kalian. Ya. Fayaquluna rabbana, maka mereka berkata, Tuhan kami, a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin, kau berikan kami Allah segala sesuatu yang tak kau berikan kepada seorang pun dari seluruh alam semesta. Mereka mengira mereka paling hebat. Mereka mengira mereka yang paling banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka mengatakan demikian, ya Allah, tak ada orang lebih mulia daripada kami, tak pernah kau berikan ini kepada orang manapun di seluruh alam semesta kecuali kami. Subhanallah. Padahal mereka yang paling teruk di neraka, paling terakhir masuk surga, ya. Dari golongan orang-orang mukmin, mereka yang paling teruk di neraka. Ya. Fayaqulu lakum indi afdhalu min hadza, kata Allah, ada yang lebih utama daripada itu kuberikan kepada kalian. Apa yang kalian semua milik kalian. Kata mereka, ya Allah, ini spesial untuk kami, tak ada yang seperti kami. Kata Allah, ada lebih hebat daripada itu. Fayaquluna rabbana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, ayu syai'in afdhalu min hadza, mana lebih, apalagi yang lebih utama daripada ini. Fayaqulu, Allah menjawab, ridhaya, aku meridhai kalian, fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada, aku tak akan pernah lagi murka kepada kalian selama-lamanya. Insyaallah kita lanjutkan ikhwan, karena sudah jam 6, padahal hanya ada setengah halaman lagi, tapi tak apa, kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon uzur, ana hari ini ada kegiatan di Jakarta, ada kumpulan dai-dai ya atasi, insyaallah nanti hari Kamis pulang. Jadi besok insyaallah taala mungkin enggak bisa kita lanjutkan ini. Insyaallah malam Jumat ada kajian. Billahi taufiq.